Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita masih ada sedikit waktu untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan sampai akhir nanti puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin. Pada kemarin-kemarin Pak Kurai sudah menjelaskan surat Yusuf, di mana pada akhirnya Yusuf bertemu dengan seluruh keluarganya dan berakhir dengan rukun. Perlu digarisbawahi bahwa tidak ada pernikahan antara Zulaikha dan juga Yusuf. Di surat Yusuf endingnya itu ada sedikit mengenai masalah Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad menginginkan semua orang beriman. Namun Allah bilang bahwa jangan pernah memaksa orang untuk menganut agama kita, dan jangan pernah memaksa orang untuk keluar dari agamanya, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah hanyalah peringatan. Kita, maka pada hari ini kita akan berganti surat pemirsa, yaitu surat Ar-Rad, yaitu guru, yang tentunya isi dari surat itu sendiri akan disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita ganti surat Ar-Rad ya Pak ya. Kita secara surat Ar-Rad. Jadi di sini ada ibu-ibu pagi-pagi sudah pakai hijau-hijau terang ya Pak, segar kelihatannya, hijau putih. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat ya. Majelis Taklim Darul Azkar dan juga Majelis Taklim Al Zaroh Polepangan. Nanti boleh tanya jawab sama Bapak ya di segmen berikutnya ya. Baik Pak, kita akan mulai ayat baru ya Pak ya, surat ya. Baru. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita akan membahas surah Ar-Ra'd. Ra'd itu guru. Surah ini dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim ra. Saya sudah pernah terangkan tentang arti alif lam ra atau alif lam mim. Itu kesimpulannya, itu adalah huruf-huruf yang masing-masing berdiri sendiri, dibaca sesuai bunyi hurufnya, tidak dibaca langsung. Kalau dibaca langsung alam, tapi alif, lam, mim, ra. Nah, itu antara lain maknanya bahwa Al-Quran ini terdiri dari kata-kata yang tersusun dari huruf-huruf semacam alif, lam, mim, ra. Kendati dia terdiri dari huruf-huruf tersebut yang dikenal oleh masyarakat berbahasa Arab, tetapi tidak seorang manusia pun yang mampu menyusun semacam Al-Quran ini. Di sini dikatakan alif lam mim ra, tilka ayatul kitab. Itulah ayat-ayat Al-Kitab. Itulah. Ada dua cara Al-Quran menunjuk Al-Quran. Terkadang dia berkata itu, terkadang dia berkata ini. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini. Nah, kalau di sini dia katakan tilka ayat, itu ayat-ayat Al-Qur'an, itu ayat-ayat Al-Kitab. Kata ini menunjuk sesuatu yang dekat. Itu berarti tuntunan ayat-ayat Al-Quran itu dekat terhadap umat manusia, karena sejalan dengan tabiat manusia. Tidak ada tuntunannya yang bertentangan dengan jati diri manusia. Senang musik? Senang, bagus. Quran larang? Tidak dilarang. Boleh musik. Yang dilarang kalau melampaui batas, ya kan? Dia larang orang kawin. Tidak, karena itu naluri manusia. Semua tuntunannya dekat. Nah, kalau dia menunjuk jauh, itu Al-Quran, itu menunjukkan kedudukannya yang tinggi. Ini kitab tidak seperti kitab-kitab yang lain. Ini kedudukannya sangat tinggi karena dia bukan produk manusia, dia firman Allah. Okay. Itulah ayat-ayat Alkitab. Nah, ada ulama berkata begini. Kitab Allah itu ada dua macam. Ada kitab yang dibaca, ada kitab yang dilihat, ada kitab yang terbentang. Kitab yang kita lihat dan terbentang itu alam raya ini. Itu kitab Allah. Kitab yang dibaca itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Keduanya bersumber dari Allah, sehingga tidak mungkin bertentangan. Apa yang ada dalam Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan kenyataan alam raya itu. Apa yang ada di alam raya ada diisyaratkan dalam Al-Quran. Tilka ayatul kitab. Baru dikatakan walladzi unzila ilaika mir rabbikal haq. Dan apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad dari Tuhanmu adalah kebenaran mutlak. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oke. Sekarang ayat berikutnya itu menjelaskan Allah itu apa yang dilakukannya. Dia katakan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah yang meninggikan semua langit. Kamu meninggikannya tanpa tiang. Kita lihat. Lihat langit, ada tiangnya. Ini langit itu segala apa yang ada di atas Anda, ya kan? Ini namanya, kita namakan ini langit-langit, ya kan? Langit-langit. Langit sepanjang mata Anda memandang ke atas itu langit. Ada lihat tiangnya langit? Tidak ada, bagus. Satu tafsir. Jadi Allah yang meninggikan langit tanpa tiang-tiang yang kamu lihat. Nah, ada yang mengartikannya tanpa tiang-tiang yang kamu lihat, tapi sebenarnya ada tiangnya, hanya kamu tidak lihat. Ya, bisa juga tanpa tiang, memang tidak ada tiang. Kalau kita mau lihat secara kasat mata, tidak ada tiang. Kemanapun kita pergi, nggak ada tiangnya langit. Betul. Tetapi bisa juga kita berkata sebenarnya ada tiangnya, tapi kita tidak lihat. Apa tiangnya itu? Tuhan mengatur daya tarik sehingga dia saling tarik menarik sehingga tidak perlu ada tiang yang terlihat, tapi sebenarnya ada tiang. Itu bumi ada pasaknya, ada lihat paku masuk ke bumi. Al-Quran berkata gunung itu pasaknya bumi. Saya kira itu ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera melanjutkan kembali setelah yang satu ini. Dialah yang membentangkan bumi ini. Bumi ini memang bulat, ya. Tapi kemanapun Anda pergi, Anda lihat dia datar. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Kita lanjutkan Pak Urayan ya. Baik. Kemudian wasakhara syamsa wal qamar. Allah menundukkan matahari dan bulan. Itu manusia ditundukkan Allah, tetapi dia beri kebebasan. Kita ada kebebasan. Mau makan boleh, tidak makan tidak apa-apa. Nah, kalau langit, bumi, alam raya, matahari tidak diberi kebebasan, i'tiyatau'an au'karhan, laksanakan perintahku, suka kamu atau tidak suka. Kalau manusia, ayo mari beragama, kalau mau silahkan, kalau tidak mau terserah kamu. Matahari, kamu harus terbenam jam sekian. Kamu mengelilingi orbitmu setahun, bulan sekian, semua tunduk pada Allah. Okay. Sakhara syamsa wal kullun yajri li ajalin musamma. Semua itu berjalan menuju suatu waktu yang tertentu. Orang sekarang sudah bisa mengetahui kapan terjadi gerhana. Sebelum, kenapa? Karena perjalanannya tertentu. Kita tidak bisa tahu kapan ibu melahirkan. Iya. Bisa kurang dari 9 bulan. Bisa lebih. Oke. Okay. Yudabbirul amra. Allah yang mengatur semua keadaan. Dia lihat apa akhirnya, dia ketahui apa akhirnya. Wa yufassilul ayat, dan dia merinci bukti-bukti tentang wujudnya. Dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Saya mau beri contoh. Lalat. Kecil ya, remeh ya. Ada enggak bukti kuasa Allah di situ? Pasti ada. Bukan cuma bernyawa. Ya bernyawa, iya, yang lain bernyawa. Tahu kata Allah, itu manusia kalau mau merampas dari lalat sesuatu, dia enggak bisa rampas. Bisa rampas. Kita gula dia ambil, kita mau kembalikan gula itu enggak bisa ya. Walaupun bisa ditangkap lalatnya, gulanya sudah mencair habis. Itu kuasa Allah. Lalat itu mirip dengan gajah yang begitu besar. Ada belalainya ya. Lalat yang begitu remeh bisa membunuh manusia. Semua dari yang sekecil-kecilnya diatur oleh Allah. Apalagi yang besar-besar, apalagi manusia. Yudabbirul ayat, yufassilul ayat, la'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Itu semua supaya kamu percaya bahwa ada Tuhan yang Maha Esa dan bahwa ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu dalam hidup ini ada orang baik, ada orang jahat. Ganjarannya dan sanksinya belum dia temukan secara sempurna, paling tidak di akhirat baru dia bisa temukan. Wa huwallazi maddal arda, dialah yang membentangkan bumi ini. Bumi ini memang bulat, ya. Tapi kemanapun Anda pergi, Anda lihat dia datar, ya. Kemanapun, jadi tidak bertentangan dengan itu. Walladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, dan dia menjadikan di bumi ini gunung-gunung dan aneka sungai, dan setiap butir buah dia jadikan dari butir buah itu pasangan-pasangan. Ada jantannya, ada betinanya. Itu kupu-kupu mengawinkan, angin mengawinkan. Ada pohon yang di pohon itu sudah ada jantan dan betinanya. Ada pohon cuma jantan saja, betinanya di tempat lain. Itu Allah. Nah, baru kita baca selanjutnya. Yughsyil lailan nahar. Malam itu menutupi siang. Siang membuka malam. Ya. Dia tutupi kegelapan, siang tertutup. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pada hal-hal yang demikian ada bukti-bukti untuk orang-orang yang mau berpikir. Wa fil ardi qita'un mutajawirat. Di bumi ini ada kepingan-kepingan yang berdampingan. Tetapi di situ ada kebun-kebun korma, ada anggur, ada korma yang mempunyai satu pucuk atau dua pucuk. Semuanya disirami dengan air yang sama, tetapi kenapa ada yang manis, ada yang tidak? Kenapa ada yang kecut, ada yang tidak? Padahal tanahnya sama, air yang disirami sama. Itu siapa yang atur? Kita ada orang berkata itu memang jenis tanahnya seperti itu. Tanah itu di tanah hidup jutaan makhluk hidup yang kita tidak, yang kecil-kecil. Siapa yang atur itu? Tidak mungkin dia atur dengan sendirinya. Itu Allah yang mengatur itu semuanya. Ya. wa nufaddilu ba'daha ala ba'din. Kita lihat penelitian. Kami mengistimewakan sebahagian atas sebahagian yang lain dalam rasanya. Kenapa dia katakan kami? Itu Al-Quran. Kalau menunjuk Allah dengan kata kami, biasanya itu ada keterlibatan manusia. Kalau dia tunjuk dirinya dengan aku, itu hanya Allah. Terus sebabnya dia katakan wa ani'buduni, sembah aku. Boleh sembah yang lain? Tidak boleh. Aku. Tapi nahnu narzukukum, kami yang memberi rezeki kamu. Kenapa kami? Allah yang memberi, tapi Anda harus usaha. Di sini dia katakan kami mengistimewakan sebahagian atas sebahagian yang lain. Manusia punya peranan. Dia kasih pupuk, dia kasih zat-zat, sehingga saya kira itu yang dimaksud di sini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan melanjutkannya kembali setelah yang satu ini di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy. Perkenalkanlah Tuhan kepada anak-anak bahwa Tuhan itu Maha Baik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, di segmen sebelumnya Pak Quraisy sudah menjelaskan bahwa Allah menundukkan matahari dan bulan. Semua itu berjalan menuju suatu waktu tertentu. Allah mengatur semua keadaan dan Allah merinci bukti-bukti kebenarannya supaya kamu percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa dan ada pertemuan dengannya. Kita akan melanjutkan kembali ke saya, Pak. Silakan. Oke, kita lihat. Setelah mengemukakan sedikit dari banyak sekali tentang bukti-bukti kuasa Allah, ayat kita berikutnya ini berkata begini: Wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Kalau ada yang mengherankan, maka yang mengherankan itu adalah ucapan mereka. Apakah jika kami telah menjadi tanah, mati, tertanam di tanah, apakah jika demikian kami masih bisa diciptakan dan dihidupkan lagi oleh Allah? Ini mengherankan. Mengherankannya bagaimana? Kamu lihat itu sesuatu benih di tanah muncul hidup. Heran. Ini di sisi lain kita bisa berkata mengherankan. Kamu semua mengakui Nabi Muhammad sebelum jadi nabi bahwa dia orang cerdas, dia orang pinter, dia orang jujur. Sekarang dia menyampaikan sesuatu yang sangat logis, lalu kamu anggap dia bohong. Mengherankan dah itu. Itu dia. Fa'in ajabun, fa'in ta'ajab, fa'ajabun qauluhum a'idha kunna turaban a'innal fi khalqin jadid. Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim. Orang-orang yang berkata demikian itu adalah orang-orang yang mengingkari wujud Tuhan. Ya, Tuhannya di kamu aja, wahai manusia, dari mana datangmu? Lihat itu, kenapa terjadi perbedaan-perbedaan ini? Sekian banyak hal yang sangat menakjubkan dalam kehidupan ini. Mereka itu mengingkari wujud Tuhan mereka. Dan ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Apa maksudnya? Banyak maksudnya, salah satu di antaranya orang-orang itu kalau diterjemahkan secara harfiah, belenggu-belenggu ada di leher mereka. Jadi terbelenggu. Bisa enggak kiri ke kanan? Enggak bisa. Nah, maksudnya antara lain wawasannya sangat sempit. Hanya lihat di situ aja. Kata dalam tempurung. Tidak lihat. Padahal kalau ini terbebaskan, dia bisa ke kiri. Oh, itu ada di sana, itu ada di sana. Itu orang-orang yang sangat sempit ininya. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka, mereka akan kekal di dalam neraka. Saya kira itu. Baiklah. Kita akan beri kesempatan yang di rumah untuk bertanya, ya, Pak, ya. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad. Saya ingin bertanya kepada Bapak Quraisy Shihab. Saya mempunyai seorang anak. Jadi anak saya ini memelihara kucing sama seperti tetangganya. Pada suatu saat, kucing peliharaan anak saya ini mati. Nah, dan tetangganya itu tidak. Padahal, kucing anak saya itu diperlakukan hal yang sama, makanan yang sama. Dan bagaimana saya menjelaskannya supaya anak saya itu tidak iri. Dan juga saya tidak berbohong lagi kepada anak saya bagaimana cara menjelaskannya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena ini penjelasan diminta buat anak ya, bukan buat dia yang bertanya. Oke. Kita mari berusaha menggunakan setiap kesempatan untuk mendekatkan anak kepada Allah dan mengantar anak lebih mencintai Allah. Itu dulu. Saya tidak mau kita prinsipnya begitu. Nah, jadi ini kita jadikan kesempatan. Oh nak, kucingmu mati ya. Tahu kemana sekarang kucingmu? Oh sudah ada di sisi Allah. Dia sudah senang di sana, lebih senang di sini. Kalau di sini dia itu masih kamu harus carikan makan, masih harus kamu pelihara, masih kamu harus ini. Kalau di sana dia sudah sangat senang. Itu kucing temanmu masih nunggu. Kamu senangnya sekarang kucingmu lebih bagus atau tidak? Dia pasti akan, oh iya, sudah bagus. Dia tidak iri. Dan dalam saat yang sama, kita menanamkan dalam hatinya bahwa Allah itu baik. Saya selalu ingin berkata begini, perkenalkanlah Tuhan kepada anak-anak bahwa Tuhan itu maha baik. Gunakan setiap kesempatan untuk itu. Jangan kita gunakan setiap kesempatan untuk menakut-nakuti anak. Mungkin untuk anak itu cara untuk supaya dia tidak iri, bahkan dia akan berbangga dan senang. Itu jawaban buat anak ya. Nah, nanti kalau jawaban buat bapaknya, ada lagi yang lain. Kalau bapaknya tanya ya Pak. Kalau bapaknya tanya, saya kira itu. Tapi Pak Boris menjelaskan bahwa malam menutupi siang dan siang membuka malam, di situ terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Itu apa tanda-tanda? Banyak tanda-tanda. Coba kita lihat. Itu setiap saat jarak masa malam berbeda dengan masa siang. Terkadang malam lebih panjang dari siang. Ya, terkadang siang lebih panjang dari malam. Kita lihat ada bayang-bayangan dan lain-lain sebagainya. Siapa yang atur itu? Allah. Oke, bagus. Kenapa bisa begitu teliti? Saya tahu sekarang subuh jam sekian. Ya, maghrib jam sekian. Itu kita sudah bisa ketahui besok, lusa, maghrib jam berapa. Itu demikian teratur. Siapa yang atur itu? Itu antara lain makna bahwa ada malam, ada siang, malam ditutupi ini. Dan malam dan siang itu sekaligus untuk menggambarkan bahwa hidup ini bergantian. Sekarang sedih, terbuka kemungkinan besar besok akan senang. Sekarang hidup, besok akan mati. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali ya Pak. Ibu mau bertanya? Nanti ya Bu, sabar dulu karena kita akan rehat sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Karena sebab turun ayat itu bisa berarti peristiwa yang terjadi menjelang turunnya ayat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Sekarang saya akan beri kesempatan Ibu untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bertanya Pak Quraish. Silakan. Ada surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan huruf-huruf yang disambung yang maknanya hanya Allah yang tahu dan ada yang tidak. Apa perbedaan di antara keduanya? Terima kasih. Perbedaan yang jelas yang huruf-huruf yang terputus-putus hurufnya itu banyak yang tidak tahu artinya atau bahkan dikatakan hanya Allah yang tahu artinya. Sedangkan yang jelas, yang bersambung kata-katanya, diketahui artinya. Itu ya secara umum. Kan sudah berbeda itu ya. Alif Lam Mim apa artinya? Hanya Allah yang tahu. Nah, kita ambil tilka ayatul kitabil mubin. Dimengerti? Ya, perbedaannya ini dan itu. Nah, tapi saya mau jelaskan lebih rinci lagi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang jelas artinya, ada juga yang samar-samar artinya. Minhu ayatul muhkamat kunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Itu dalam Al-Qur'an. Tapi Allah tidak menentukan mana ayat yang jelas dan mana ayat yang samar. Sama seperti ibu kalau beritahu anaknya, nak ke pasar, hati-hati banyak mobil. Ibu beritahu di mana mobilnya yang banyak itu? Banyak beling. Ya. Dia tidak tentukan di mana. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sana. Nah, yang penting hati-hatilah sepanjang perjalananmu. Itu kan begitu maksudnya. Nah, begitu juga Al-Qur'an. Ada yang samar, ada yang jelas. Nah, karena bisa jadi yang saya anggap jelas dianggap orang lain samar. Bisa kan? Sama dengan Alif Lam Mim ini. Ibu berkata samar ini, hanya Allah yang tahu. Ada yang berkata tidak, saya juga tahu. Saya kira begitu, Bu, di situ bedanya. Baik, silakan pertanyaan berikutnya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Endah dari Majelis Taklim Az-Zahra, Ibu, dari Poltangan. Yang akan saya tanyakan, saya minta tolong pada Ustaz, tolong jelaskan kepada kami, Ustaz, sebab-sebab nuzulul Quran atau turunnya surat Ar-Rohdu ini, Ustaz. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, saya tidak bisa tolong ibu karena saya tidak tahu apa sebab turunnya surat Ar-Rohdu. Saya tidak tahu. Paling saya bisa berkata begini, sebab-sebab turun ayat itu ada yang bersifat riwayat yang jelas. Itu yang kita bisa sampaikan. Ada lagi sebab turun ayat secara umum. Secara umum kita tidak tahu ini persis apa sebabnya, di karena sebab turun ayat itu bisa berarti peristiwa yang terjadi menjelang turunnya ayat, bisa juga berarti peristiwa yang dikandung oleh konten ayat, oleh kandungan ayat. Nah, peristiwa yang dikandung oleh kandungan ayat ini, itu secara umum kita bisa berkata ayat-ayat Al-Quran itu turun karena, kalau di surat Ra'd ini, karena ketika itu kaum musyrik tidak percaya Al-Quran. Dia tidak percaya Al-Quran, dia tidak percaya ada hari kiamat, dia tidak percaya Tuhan Maha Kuasa. Maka menghadapi mereka, ayat ini turun menjelaskan itu. Tapi itu sebab nuzul yang umum, tidak ada yang secara khusus. Lihat Bu ya. Okay. Pak, tadi di awal ayat disebutkan bahwa Allah sudah memperlihatkan bukti-bukti kebesarannya dengan ada bulan, bintang, semua diatur oleh Allah sedemikian rupa. Tapi apa sih yang membuat manusia itu menutup mata hati mereka sehingga mereka tuh gak bisa melihat kebenaran gitu? Iya, dia di matanya ada penutup, yaitu hawa nafsunya. Di hatinya ada penutup, hawa nafsunya. Di matanya ada penutup, dia bodoh. Itu semuanya. Karena itu kita disuruh belajar. Itu sebabnya semakin dalam pengetahuan seseorang, mestinya semakin kagum dia kepada Tuhan. Ada perbedaan antara kagum kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Saya takut boleh jadi karena dia kejam nih. Iya. Dia bakal marah nih. Saya takut. Tapi orang yang berpengetahuan, dia kagum pada Tuhan. Sehingga semakin dia kenal Tuhan, karena dia kagum, semakin ingin mendekat kepadanya. Saya kira itu. Ibu mau bertanya lagi? Ya, sabar ya Bu. Ya udah yang tunjuk tangan Pak saya. Dan nanti ya, pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy. kapan terakhir seorang itu sudah mengetahui bahwa oh memang Tuhan Maha Esa? Kapan itu? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraiz Shihab. Sebelum kita dengarkan kesimpulan dari Pak Quraiz, saya akan berikan kesempatan Ibu untuk bertanya lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraiz, saya mau bertanya mengenai teori evolusi dalam penciptaan alam semesta. Bapak bisa tolong jelaskan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori evolusi, waduh, sulit banget pertanyaan Ibu ini. Teori evolusi begini Bu, begini, kita baguslah sekarang begini. Al-Quran tidak menjelaskan secara pasti bagaimana alam raya ini tercipta. Ada penjelasannya secara umum. Dari penjelasan secara umum itu, ulama-ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Yang pasti, pertama yang disebut oleh Al-Quran, bahwa alam raya ini diciptakan Allah tanpa satu contoh sebelumnya. Jadi sebelum alam raya ini ada, tidak ada alam raya sebenarnya. Dan penciptanya adalah Allah. Yang kedua, yang pasti, Allah menyatakan alam raya ini diciptakan dalam 6 hari. Itu pasti. Nah, tetapi apa hari yang dimaksud? Apakah hari 24 jam? Apakah hari menurut perhitungan perjalanan matahari? Apakah hari menurut perhitungan perjalanan bulan? Kan beda ya. Apakah menurut perhitungan cahaya? Tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Tapi berarti ada proses. Allah menyatakan 2 hari buat langit, 2 hari buat bumi, 2 hari buat sarana kehidupan di bumi ini. Itu yang dijelaskan. Yang ketiga, Allah menjelaskan bahwa awalam yaralladzina kafir, tidakkah orang-orang kafir itu memperhatikan bahwa tadinya alam raya ini satu gumpalan, kemudian Allah membelahnya. Nah, ini oleh sementara ilmuwan dikatakan ini mengisyaratkan tentang teori Big Bang. Dulu ini satu gumpalan, matahari bumi satu itu, tapi terjadi rotasi yang begitu cepat, meledak dia. Ledakan itu melahirkan matahari, melahirkan bulan, melahirkan bintang-bintang dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang dijelaskan Al-Quran. Tapi apa itu benar atau tidak tergantung dari penafsiran. Kita hanya dari satu sisi akan berkata begini, kejadian alam raya ini dengan bintang-bintang dan planet-planetnya, kalau memang dia dari satu ledakan, maka alangkah hebatnya Tuhan. Allah hanya menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Setelah sempurna penciptaannya, ditiupkan ruh. Apa yang terjadi antara tanah dan ruh tidak dijelaskan Allah. Sama seperti kalau itu berkata alfabet itu dari A sampai Z. Ya, apa sesudah A? Sesudah B? Ibu jelaskan tidak antara A dan Z? Tidak ya, kita tidak tahu. Itu urusannya ilmuwan, bukan urusannya ulama. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifa Fatimah dari Majlis Taklim Darul Azkar. Pak Quraiz, tadi dijelaskan bahwa pada ayat 2 bahwa banyak manusia tidak beriman. Sebenarnya mereka ketika lahir dalam keadaan fitrah dan suci dan mengakui keberadaan Allah dalam ketika dalam alam arwah. Kami mohon penjelasannya, Pak. Betul. Semua manusia, sabda Nabi, diciptakan dalam keadaan fitrah, mengakui wujud Tuhan dan keesaannya. Lalu Rasul menyatakan, tetapi orang tuanya lah, ibu bapaknya lah, kalau mau diperluas lingkungannya lah, yang menjadikan dia non muslim. Jadi lingkungan. Boleh jadi ibunya tidak didik dia, boleh jadi bapaknya tidak didik dia, boleh jadi dia berada dalam lingkungan yang rusak. Nah, tetapi aneh, kita tidak bisa bertahan lama untuk tidak bernafas. Berapa lama ibu bisa tidak bernafas? Kita bisa bertahan lebih lama tidak minum ketimbang bernafas. Kita bisa bertahan lebih lama tidak makan daripada tidak minum. Ya, kita butuh makan, betul. Kita butuh minum. Apa kebutuhan yang paling lama bisa ditangguhkan? Kebutuhan beragama. Muda masih kurang beragama dia. Ya, makin tua makin ini. Ya, kapan terakhir seorang itu sudah mengetahui bahwa oh memang Tuhan Maha Esa? Kapan itu? Waktu mau dicabut rohnya. Fir'aun itu mengaku Tuhan, tetapi begitu sudah mau dicabut rohnya, saya percaya pada Tuhannya Musa dan Bani Israel, kami sudah tidak berguna. Nah, jadi kenapa itu ada? Karena itu ada di dalam diri setiap orang. Itu ya. Jadi kalau ibu bertanya kenapa, orang tuanya, lingkungannya, bacaannya, itu semua yang menjadikan seorang menghindar dari fitrahnya. Menghindar dari fitrah. Kita sampai pada kesimpulan. Kita baca kesimpulan. 1-5, Pak. Okay, kita baca dari sini. Kesimpulannya ada di sini. Al-Quran dan alam raya, kedua-duanya adalah hak yang bersumber dari Allah. Dengan demikian tidak mungkin terjadi pertentangan antara hakikat ilmiah dengan kandungan ayat Al-Quran. Kalau terjadi pertentangan, salah satu dari dua yang salah. Hasil penelitian salah atau penafsiran Al-Quran yang salah. Ya kan? Bukan Qurannya salah, penafsirannya yang salah. Kedua, tiang penyangga langit yang tidak terlihat dengan mata kepala adalah daya-daya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sehingga langit dapat meninggi dan tidak jatuh, tidak juga planet-planet saling bertabrakan. Jadi ada daya-daya yang diciptakan Allah. Banyak daya di kehidupan dunia kita ini. Ada daya nuklir, ada daya gravitasi, ada bermacam-macam daya. Allah menciptakan itu. Tiga, dengan memperhatikan alam raya serta kehebatan dan ketelitian perjalanannya, dan dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, seorang akan sampai pada keyakinan bahwa pasti ada pencipta alam dan bahwa makhluk tidak diciptakan secara sia-sia. Jangan duga kita diciptakan sia-sia. Ada tujuannya. Tujuannya membangun dunia ini. Tujuannya menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dan seterusnya. Terbentangnya bumi, dia katakan, kami bentangkan bumi, sama sekali tidak bertentangan dengan bulatnya atau lonjongnya bumi. Karena Allah menciptakan bumi bulat, tetapi dalam saat yang sama, dia menjadikannya sedemikian besar dalam ukuran manusia, sehingga dia menjadi datar dan dapat dihuni dengan nyaman. Besar dengan nyaman, padahal sebenarnya bulat itu. Kemanapun Anda memandang atau menuju, selama Anda berada di pentas bumi ini, Anda pasti akan melihat dan mendapatkan bumi ini datar. Ayat 4 mengisyaratkan adanya ilmu tentang tanah. Ada ilmu tentang tanah, geologi dan geofisika. Ada ilmu tentang lingkungan hidup. Serta itu semua mempunyai pengaruh terhadap sifat tumbuh-tumbuhan. Manusia hendaknya mempelajarinya untuk memanfaatkannya sekaligus mengantarnya bertemu dengan Sang Pencipta. Perbedaan tanah dan lain-lain yang disebutkan oleh ayat Suratul Ra'd ini dan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membatalkan hukum-hukum alam yang juga ditetapkan Allah. Itu sebabnya campur tangan petani misalnya dengan menambahkan salah satu zat utama yang diperlukan sebagai bahan makanan seperti menggunakan pupuk yang sesuai dengan jenis tanah akan mengakibatkan perubahan yang berpengaruh pada tumbuh-tumbuhan. Banyak tuh. Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai wewenang dalam menampilkan mukjizat, baik jenisnya maupun waktunya. Beliau hanya bertugas menyampaikan ajaran. Yang mau terima silahkan, yang tidak mau terima tidak, dia sendiri yang bertanggung jawab. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak. Insya Allah kita ketemu lagi kapan-kapan ya Pak ya. Insya Allah. Ibu-ibu terima kasih sudah menemani saya di sini. Pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga pertemuan kita pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.